Kemudian kita masih ada beberapa waktu ya, bisa kita manfaatkan untuk baca mukadimah syarah wakaf. Kita mulai dengan takdim dari Syekh Ahmad bin Abdullah bin Humaid. Bagaimana? المتقدمون والمتأخرين متأخرون وهو المنهج الشرعي للتعرف على حكم الله فيما يجد ويحدث من فيما يجد ويحدث قضايا ونوازل. ونحن ولله الحمد نعيش صحوة إسلامية مباركة وإقبالا على دين الله والتفقه فيه. صحوة ما كنا نعهدها في سنوات خلت. إقبال على طلب العلم الشرعي سنجن لركبي في حلقات المشايخ حفظ لكتاب الله استيعاب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم لأصول الاستنباط إحاطة بما يقيم اللسان استغلال أمثال للأوقات والأمثلة من هؤلاء النجباء كثيرة والشواهد حياة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Nah, ya setelah beliau buka takdimnya dengan bismillah kemudian khutbatul hajah, beliau katakan sesungguhnya ilmu usul fikih adalah satu hal yang mendapatkan perhatian besar oleh al-mutaqaddimun, ulama terdahulu dan ulama belakangan. Unia itu selalu dibaca majhul namun maknanya maklum, itu perhatian. Wawal manhaj syar'i, ini adalah jalan yang syar'i lita'aruf, untuk mengetahui, mengenal hukum Allah. Fima yajidu, diambil kata-kata jadid, dalam berbagai perkara yang baru, masalah-masalah yang baru. Kita jumpai masalah-masalah baru seiring bertambahnya zaman. Gimana cara mengetahui hukum masalah-masalah baru? Sebenarnya usul fikih. Wayahdus, dan apa yang terjadi min qadaya, dan berbagai permasalahan. Wanawazil, ya, nawazil jamak dari nazilah adalah artinya adalah perkara yang baru, yang belum pernah terjadi di masa silam. Wanahnu, dan kami dan kita, walilhamdu, dengan memuji Allah, hidup di tengah-tengah shohwah Islamiyah, kebangkitan Islam yang penuh dengan berkah. Iqbalan ala dinillah fenomena adanya perhatian terhadap hukum Allah, ya, dan belajar, ya, agama Allah. Satu kebangkitan yang tidak pernah kami jumpai di tahun-tahun sebelumnya. Telah perhatian ala talabil ilmi syar'i, untuk belajar ilmu syar'i, bahkan yang diruka menekuk lutut maksudnya hadir, duduk di halaqah-halaqah pengajian para ulama, kegiatan intens untuk menghafal Al-Quran, penguasaan yang sungguh-sungguh terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian usaha sungguh-sungguh untuk memahami usulul istimba, faedah-faedah dalam menyimpulkan hukum, sama dengan apa? Usul fikih. Ihaqqaton, penguasaan terhadap ilmu yang menegakkan bahasa, maksudnya apa? Bahasa Arab dan nahwu secara khusus. Istighlal, memanfaatkan secara maksimal amsalil awqaf, waktu yang paling bernilai. Apa itu waktu yang paling bernilai? Waktu muda. Maka di sini terdapat fenomena di mana anak-anak muda memanfaatkan waktu mudanya sebaik-baiknya dengan duduk ngaji, dengan menghafal Quran, dengan menghafal hadis, belajar usul fikih, belajar nahwu. Wal amtsalah min haula, dan contoh dari mereka-mereka orang-orang yang anak-anak muda yang punya kesungguhan di atas anujaba, yang mereka adalah anak-anak yang cerdas, tasiratun, contohnya banyak, wasyawahid dan buktinya hayatun, masih ada buktinya, masih hidup. Maka ini menunjukkan, maka shohwah, kebangkitan para pemuda Islam untuk belajar agama di sini adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ila ayyatin manuruhu, Allah tidaklah berkehendak enggan kecuali ingin menyempurnakan agamanya, walau tarihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak suka. Maka di tangkap ini terdapat faedah dan isyarat, bahasanya pemberi mukaddimah setuju dengan istilah shohwah Islamiyah, geliat semangat para pemuda untuk belajar agama yang disebut dengan shohwah Islamiyah ini, ya, nilai tidak masalah istilah semacam ini. Dan di antara ulama lain atau sebelumnya yang menilai bahasa istilah semacam ini adalah tidak masalah adalah Ustaz Muhammad bin Salih ini, bahkan dia punya buku judulnya Shohwah Islamiyah, menunjukkan kalau, dan ini telah dicetak di masa Ustaz Muhammad hidup, ini menunjukkan bahasanya menurut beliau Ustaz Muhammad ini tidak masalah penggunaan istilah Shohwah Islamiyah untuk fenomena semangatnya para pemuda untuk belajar agama. Meskipun sebagian sebagian masyair, sebagian ulama mempermasalahkan istilah shohwah Islamiyah. Karena Islam tidak bangkit, yang bangkit shohwahnya. Maka enggak ada kebangkitan Islam. Yang adalah ada, yang ada itu kebangkitan umat Islam. Ya ala kulihal, ala masyarakat di istilah, sikap yang benar dalam hal ini longgar. Karena yang dimaksudkan oleh ulama yang setuju istilah shohwah Islamiyah, maknanya adalah maksud yang benar, fenomena yang menarik di mana anak-anak muda perhatian kepada agama, itulah yang ngisi masjid. Setelah dulu terkenal bahasanya masjid diisi oleh orang tua, maka sudah di mana-mana di berbagai penjuru dunia Islam masjid diisi anak-anak muda, karena mereka pada belajar ngaji. Kalau yang dulu orang tua yang sudah pensiun itu baru ngurusin ngaji, sekarang anak-anak muda sudah punya semangat yang tinggi untuk belajar agama. Sesungguhnya tujuan dari diutusnya para utusan diturunkannya berbagai kitab suci adalah beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya sesuai dengan jalan yang disyariatkan oleh Allah. Wamin huna, maka dari sini maka pengetahuan tentang hukum Allah tentang satu masalah adalah buah dari berbagai ilmu syariat ala mukhtalifi fununiha dengan berbagai macam cabang-cabangnya. Fanun jamak dari fanun. Fanun di sini maksudnya fanun ilmi. Fanun itu bisa artinya seni. Namun fan di sini tidak ada hubungannya dengan seni. Fan di sini maknanya fak ilmu, cabang atau disiplin ilmu. Ya, maka mengetahui hukum Allah adalah kesimpulan dari berbagai ilmu-ilmu syar'i dengan berbagai cabangnya. Ghair akan tetapi pengetahuan tentang hukum Allah tentang satu masalah bukanlah durbatal hawa, bukanlah semata-mata keinginan hawa nafsu. Oh, ini hukumnya ini. Atau orangnya tahabin atau lemparan untung-untungan seperti orang judi. Orangnya tahabin, habin maknanya untung-untungan. Orangnya tak lemparan. Dilempar, oh kemudian dapat untuk. Maka hukum sa'i bukan orang main kelereng, dilempar kok kemudian kebetulan untung akhirnya dapat kelereng banyak. Tidak kemudian tebak-tebak orang bisa mengeluarkan hukum terus benar. Namun wa makana dan tidaklah jalan untuk mengetahui hukum Allah dengan intiqa', dengan milih-milih yang asal-asalan, bertakharus dan menebak-nebak. Namun cara untuk mengetahui hukum Allah adalah wifqah, mencocoki ma'ayir. Ma'ayir jamak dari mi'yak, artinya tolak ukur. parameter, ada parameter yang harus dipenuhi. Wa usus, ada landasan yang telah dibuat oleh para ulama, telah dirapikan oleh para ulama. Itulah ilmu usul fikih. Ma'ayir dan usus tadi itu adanya di ilmu usul fikih. Wa tamatsuha, dan mereka menyimpulkan ma'ayir tadi atau asas-asas tadi dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditambah bahasa Arab. Maka banyak kaidah dalam ilmu usul fikih adalah kaidah bahasa yang dipindah dimasukkan dalam ilmu usul fikih. Terutama kaidah tentang masalah dalalatul alfaz, tentang masalah memaknai satu lafaz, oh ini am, oh ini khos. Itu dalilnya apa? Itulah kaidah baku dalam bahasa Arab. Ini mutlak, ya. Yang namanya am itu maksus, ya. Dan seterusnya. Yang namanya mutlak itu nanti dimukoyakan. Ya, ini dalalatul alfaz. Ini dasar pokoknya adalah ketentuan yang ada dalam bahasa Arab. Alat tijaa nazar Al-Quran yang dengan bahasa Arab lah maka Al-Quran turun, dan dengan bahasa Arab lah maka terdapatlah sunnah. Wakana wadi usus hadil ilmi, dan yang pertama kali meletakkan landasan ilmu ini, wa nahiru ma'ihi, dan yang mengalirkan airnya, yang membuat saluran sehingga air bisa mengalir, siapa yang membuat paritnya pertama kali, membuat jalannya pertama kali. Maka dalam parit yang paling berjasa adalah yang buat parit pertama kali, yang buat saluran air pertama kali. Itulah seorang imam, seorang pakar bahasa, pakar hadis, sekaligus pakar fikih. Nah, ilmu yang menonjol dari Al-Imam Syafi'i, yang menonjol dalam masalah bahasa Arab, perkataan dia adalah hujah dalam bahasa Arab, ya, hadis, dan dalam fikih. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang wafat tahun 204 Hijriah, abad ketiga. Dan dalam bahasa Arab, tahun 200 adalah tahun maksimal untuk bahasa yang dianggap bersih. Bahasa Arab itu dianggap bersih sampai tahun 200. Kecuali Imam Syafi'i, meskipun beliau wafatnya, maka perkataan orang ya sebelum tahun 200 itu diakui, itu masih bahasa Arab yang bagus, yang asli. Yang wafat setelah di atas tahun 200 tidak diakui sebagai jadikan tolak ukur bahasa Arab yang bagus, kecuali Syafi'i. Meskipun dia wafat tahun 204, ya, namun perkataan beliau diakui sebagai bahasa Arab yang fasih. Tuma tatakwal ulama, kemudian para ulama berturut-turut setelah Imam Syafi'i masing-masing yudli bidalwahu, menjulurkan embernya, masing-masing memberikan perannya. Fi hadzal fan, dalam cabang ilmu ini, maka mereka membuat bab dan menyusun fasal, wahadatul masail, dan menata masalah, bentuk-bentuk ta'arif, dan mengikat definisi, membuat definisi dengan bagus. Di antara haulail a'lam, mereka para tokoh dalam ilmu usul fikih adalah beliau al-imam al-jalil, seorang yang mulia, Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini rahimahullah ta'ala, yang wafat 478 Hijriah. Beliau menulis dalam ilmu usul fikih matan tarokot. Tarokot artinya beberapa lembar, karena cuma memang sedikit, ya tidak banyak, cuma beberapa lembar saja, ya. Maka jamak di sini litaklil, untuk menunjukkan sedikit, ya cuma beberapa lembar. Wahua risalatun muhtasara. Karena jamak dalam bahasa Arab kadang ditaklil, kadang ditaktir. Waqat jamak di sini ditaklil. Cuma beberapa lembar saja. Dan tidak perlu khawatir susah-susah mempelajarinya. Cuma beberapa lembar. Waqat saja. Wahya risalatun muhtasara, makanya adalah risalah yang ringkas. Untuk tabar dinilai adalah bidayah, adalah awalan bagi orang yang mau belajar ilmu usul fikih. Maka dasar orang belajar ilmu usul fikih adalah belajar matan mawaqqat. Maka buku dasar yang wajib dipelajari oleh pemula dalam ilmu usul fikih adalah matan mawaqqat, itu yang standar, standar internasional. Ya, di mana-mana matan mawaqqat itu standar internasional. Orang di mana-mana pakai matan mawaqqat. Kan di tempat kita, di saudara-saudara kita, penduduk-penduduk Nahdin, sosikinnya matan mawaqqat standar. Cuma yang kemudian kalau kita berkiblat ke Saudi, ya maka nanti ada beberapa matan baru, ya. Karena itu Sa'din misalnya, tak salah Latifah atau Al-Usul min Ilmi Usul, ya, matan baru. Ya, kalau matan lama, ya, Deni Dahgu internasional, matan rokok standar orang belajar usul fikih di berbagai negara. Belajar pemula usul fikih, matan rokok. Waqat ihtama bihi al-ulama kathiran, dan para ulama pun banyak perhatian terhadap matan waraqat. Oleh karena itu matan waraqat itu punya banyak sarah, punya banyak hawasi, hasyiah. Hasyiah itu pinggir. Jadi matan itu sarah, itu ada sarah itu artinya di tengah, dicampur. Dicampur seperti Fatul Bari, nah, itu dicampur. Ya, ini teks gini dicampur mata mana mata enggak disebutkan, enggak dipisahkan. Itu namanya syarah. Ada hasyiah. Hasyiah itu dipisah matanya di atas, kemudian dikasih nomor, ya, syarahnya di bawah. Nomor atau tanda bintang. Dan di sarah ini namanya hasyiah, di pinggir. Hasyiah itu hawasyiah itu pinggir. Nah, di pinggir disahkan. Kalau sarah tidak. Mandumat, kemudian ada yang menjadikan mata rokat ini menjadi bentuk nadhaf. Bahkan Syekh Utsaimin punya sarah untuk mandumat mata rokat. Wakula maka suruh wal khawati, dan jika satu kitab itu makin banyak sarahnya, hasiahnya, ala kitab bin baca satu kitab, satu matan, alimna, maka kita mengetahui bagaimana kadar atau kedudukan ya, kitab tersebut dalam pandangan para ulama. Betapa pentingnya kitab ini dalam pandangan para ulama, wa ahimiyatah, dan betapa urgennya kitab tersebut dalam pandangan para ulama. Dan seharusnya kita memperhatikan apa yang diperhatikan oleh para ulama, mengutamakan apa yang diutamakan oleh para ulama, menganggap penting apa yang dianggap penting oleh para ulama. Ini keutamaan mengkaji matan-matan yang mendapatkan perhatian besar dari para ulama. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.